Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, KPK sebenarnya bisa lebih baik serta efektif jika mampu membersihkan serta meningkatkan capacity building dari lembaga penegakan hukum serta lembaga-lembaga sipil maupun militer di tanah air, meski kondisi itu tidak terkesan lebih hebat dibandingkan aksi KPK menangkap pejabat dan mantan pejabat yang korup di negeri ini. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut sisi Bapak, mana yang lebih efektif bagi KPK, melakukan penindakan seperti sekarang atau menjalankan fungsi supervisi sekaligus meningkatkan capacity building dari lembaga penegakan hukum lainnya? Ya, tergantung. Kalau menurut saya, kasus KPK itu puluhan ribu. Kalau fokusnya adalah ke penindakan saja seperti ini, gitu, berapa persen sih bisa dilakukan? Saya nggak yakin 5% aja sudah bagus itu. Mungkin cuma 1-2%. Dan itu bisa dilakukan, jaksa, polisi, kok tangkep itu. Ini datanya, dia perintah. Kalau kau nggak mau, saya umumin ini. Dan saya akan tangkep kamu. Kan bisa, itu jadi capacity building gitu. Meningkatkan kapasitas. Jadi Bapak melihat yang ideal adalah KPK benar-benar melakukan supervisi, sementara yang bertindak adalah lembaga hukum lainnya ya Pak Her? Ya, dia tekan aparat itu. KPK itu lebih kuat dalam kalau kayak begitu gitu. Kalau ini kan tabrakan-tabrakan, terus saya lihat polisi juga dibilang pinter juga enggak, dibilang bodoh itu ya enggak, sebetulnya enggak bodoh-bodoh amat kan gitu. Dia bilang 20 penyidik ditarik oleh polisi. Istilah ditarik atau dia selesai masa tugas saja kan beda. Ya, polisinya tuh gak bisa bantah misalnya dengan bilang, loh, kami ini gak pernah menarik di masa dinas mereka. Itu sudah selesai di sana. Pulang dan selama ini gak ada masalah. Ini kan gak sih, bilang semua orang bilang, polisinya marah, penyidiknya semua ditarik. Nah, dia gak bisa jelasin kan gitu. Dan itu semua begitu, memang begitu. Saya bilang ini apa? Tapi Pak Her, seperti apa Bapak melihat adanya fenomena tarik-menarik penyidik antara Polri dan KPK? Ya gini, ya jadi kenapa itu ada zona nyaman ya, comfort zone juga buat penyidik yang masuk ke KPK. Udah gak perlu cari duit-duit lagi, gengsi tinggi. Gak perlu cari-cari duit lagi, gaji lebih dari cukup gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.